السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي بمنه وكرمه تتم الصالحات، إن يسر هذا اللقاء بيني وبين إخواني وأحبتي في هذه المدينة وبهذا المركز من مراكز التعليم ونشر السنة في مدينة جاكرتا، والذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين عليه لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل جهدهم واجتهادهم في نشر العلم، وهذا لا شك ولا ريب من أعظم الخير الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، وكان عليه سلفنا رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. وكما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت أفضل من النبوة من بث العلم، ما رأيت أفضل من النبوة، ما رأيت أفضل شيء بعد النبوة من بث العلم، كيف لا والعلماء على تركة الأنبياء، كما أخبر بهذا النبي الكريم، وأن العلماء ورثة الأنبياء. نعم. Setelah beliau menyampaikan ucapan salam kepada antum sekalian, dan beliau memulai kajian pada malam hari ini dengan membaca khutbatul hajah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, dan melanjutkan dengan membaca 3 ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa. Lalu beliau mengatakan, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitabullah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang pertama kali yang aku ingin sampaikan, bahwa aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan kemuliaannya, maka segala yang saleh itu menjadi sempurna. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kemudahan untuk terwujudnya pertemuan ini. Kami berkumpul dengan saudara-saudara kami di negeri ini, di kota ini, dan di ma'had ini, yang ini termasuk di antara ma'had-ma'had ilmu dalam menyebarkan sunnah di kota Jakarta. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada para pengurus ma'had ini untuk melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai Allah Jalla wa ala, dan menjadikan kesungguhan dan keseriusan mereka dalam menyebarkan ilmu yang ini bukanlah merupakan hal yang diragukan lagi, termasuk di antara kebaikan yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menegakkannya. Dan ini pula lah yang senantiasa ditegakkan oleh para pendahulu kita dari para ulama ussalaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma ra'aitu afdhal shay'in ba'da an-nubuwati min bathil 'ilm." Aku tidak melihat ada sesuatu yang paling afdal setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Maka para ulama, mereka adalah merupakan pengambil warisan para nabi, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. والموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذا اللقاء الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون لقاء طيبا نافعا، موضوع الاجتماع وذم الفرقة. هذا الموضوع لا شك أنه من أهم المواضيع، والأمة بحاجة ماسة إلى مثل هذا، كيف لا؟ والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام جاءت آمرة به، مبينة لفضله، بل إن هذه الأمة لا يمكن أن تكون إلا أمة اجتماع، تجتمع على ما أمرها به ربها تبارك وتعالى. والنصوص في هذا كثيرة، إلا أننا قد نقتصر على بعضها لبيان أهمية هذا الأمر. وهذا من مثل قول الله جل وعلا من سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية العظيمة التي جاء فيها الأمر بالتمسك بما يحقق لنا اجتماعنا، الاجتماع الذي يكون على الحق، وهذا هو الاجتماع المطلوب شرعا، لا الاجتماع من أجل الاجتماع، ولا الاجتماع الذي يكون شكليا صوريا وحقيقته تمزق وتفرق. يصدق في أصحابه قول الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. Topik yang menjadi pilihan saudara-saudara kita dalam pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga menjadi pertemuan yang baik, yang bermanfaat, yaitu topik tentang berkumpul, berijtima', bersatu dan meninggalkan perpecahan. Ini adalah merupakan judul, termasuk di antara judul-judul yang sangat penting sekali. Umat ini sangat membutuhkan pembahasan yang seperti ini. Mengapa tidak? Dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memerintahkan menegakkan hal ini dan menjelaskan tentang keutamaannya, di mana umat ini tidak akan mungkin bisa tegak dan terwujud kecuali apabila mereka bersatu, berjamaah, berkumpul di atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Dan nas-nas tentang hal ini itu banyak sekali. Hanya saja kita akan mencukupkan untuk menyebutkan sebagiannya untuk menjelaskan tentang pentingnya pembahasan ini. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Allah Jalla wa Ala berfirman: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah secara menyeluruh, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala dahulu kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati-hati kalian dan menjadikan kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ayat yang agung ini yang di dalamnya terdapat perintah untuk berpegang teguh dengan sesuatu yang akan mengumpulkan kita, yang akan menyatukan kita, yaitu bersatu di atas al-haq. Maka persatuan yang seperti inilah yang dituntut di dalam syariat, bukan persatuan hanya sekedar berkumpul, bukan persatuan yang hanya dalam bentuknya saja itu bersatu, namun pada hakikatnya adalah perpecahan dan perselisihan yang sangat benar apabila diterapkan terhadap orang-orang yang seperti ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Engkau menyangka bahwa mereka itu bersatu, akan tetapi hati-hati mereka bercerai-berai. Allah Jalla wa Ala أمر بالاجتماع وجعل الاجتماع المطلوب والذي يحبه جل وعلا ويرضى عن أهله والاجتماع الذي يكون على الحق، الاجتماع الذي يكون على أساس ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة بعد الاعتصام بحبله جل وعلا. وحبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو الكتاب والسنة. وهذا من المعاني التي تكون في الآية الواحدة ولا تعارض بينها. والقاعدة التي جرى عليها عمل المفسرين في هذا الباب أنها تحمل على هذه المعاني كلها. فحبل الله هو القرآن، وهو الإسلام، وهو دينه، وهو الكتاب والسنة. وهذه كلها تجمع ولا تفرق، تجمع ولا تفرق، ولكن لا تجمع إلا إذا اجتمع أهلها على فهم واحد لكتاب الله، وفهم واحد لدين الله جل وعلا، وفهم واحد للكتاب والسنة. ولذا من عظيم أصول هذه الدعوة المباركة التي فيها دعوة الأمة إلى الرجوع إلى دينها، إلى دينها الحق، بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersatu dan menjadikan persatuan yang dituntut, yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersatu di atasnya, adalah persatuan yang dibangun di atas al-haq, dibangun di atas kebenaran, persatuan yang dibangun di atas pondasi apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini, dengan berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tali Allah azza wa jal disebutkan bahwa itu adalah Al-Quran, dan disebutkan pula bahwa tali Allah adalah Islam, dan ditafsirkan pula bahwa tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini merupakan makna-makna yang terkandung di dalam satu ayat ini, dan tidak ada kontradiksi di antara makna-makna tersebut. Karena kita berjalan di atas kaidah yang telah menjadi amalan para ulama tafsir dalam perkara ini, bahwasanya dibawa ayat tersebut kepada seluruh makna itu seluruhnya yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Maka tali Allah adalah Al-Quran, tali Allah adalah Islam dan agamanya, dan tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini semua menyatukan dan tidaklah memecah belah. Akan tetapi tidaklah terjadi persatuan itu kecuali apabila orang-orang yang bersatu di atasnya, di atas satu pemahaman di dalam kitabullah, di atas satu pemahaman di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, di atas satu pemahaman terhadap Al-Kitab wa Sunnah. Oleh karena itu, termasuk di antara keagungan prinsip-prinsip dakwah yang penuh berkah ini, yang mana di dalamnya terkandung ajakan kepada umat ini untuk kembali kepada agamanya yang hak dengan merujuk kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun berdasarkan pemahaman yang telah menjadi pijakan pendahulu umat ini yang mulia, dan yang terutama dari mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتأملوا قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة التي فيها ما به يتحقق هذا الاجتماع عند قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله، ثم قال جميعا، ثم قال ولا تفرقوا. الذي يحقق لنا هذا الاجتماع هو هذا الاعتصام، الاعتصام الحق على الحق، وأن نحققه جميعا، لأن الذي يخالف فيه يكون مخالفا لأمر الله جل وعلا، مفارقا للجماعة ومفرقا للجماعة. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بحديث عرف بعد ذلك عند العلماء بحديث الافتراق، ذكر هذا تحذيرا لأمته أن الأمم السابقة تفرقت اليهود، تفرقت النصارى، قال افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة. أخبر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام والأمة مجتمعة، لم تعرف اختلافا أو تفرقا، ولكن وقع الأمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وافترقت هذه الأمة إلى فرق عديدة متعددة متناحرة مخالفة لما جاء في كتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس بالضرورة أن تكون مخالفة لكل ما جاء في الكتاب أو لكل ما جاء في السنة، الجماعة تكون مفارقة إذا فارقت هذه الجماعة، أي الجماعة الأم أو الأصل في أصل من الأصول، في أصل من أصول الاعتقاد، أو في أصل من أصول منهجها، لتكون على غير الطريقة المرضية، أو لتكون ممن لم تعتصم بحبل الله. الذين فارقوا الجماعة في اعتقادهم في الصحابة وأن الصحابة كلهم قد ارتدوا وبدلوا وغيروا بعد رسول الله إلا طائفة قليلة منهم، وهذه عقيدة الرافضة في أصحاب رسول الله، هذه فارقت الجماعة وليست من الجماعة أبدا. الذين خالفوا في أصل من أصول الإيمان وقالوا لا قدر، الأمر أنف ولا قدر، وهؤلاء هم القدرية الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم مجوس هذه الأمة، خالفوا في أصل من أصول الاعتقاد ألا وهو القدر، وهو من الأصول العظيمة الذي يكون فيه الامتحان. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلماء هذا التخصيص دليل الأهمية، وأن الأمة ستبتلى وتمتحن في هذا الأصل العظيم. Kalian perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang mulia ini, yang di dalamnya terdapat sesuatu yang akan mewujudkan persatuan tersebut. Dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Lalu Allah mengatakan jami'an, secara menyeluruh. Lalu Allah mengatakan wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Maka yang mewujudkan persatuan ini bagi kita semua adalah berpegang teguh dengan cara yang hak, dengan cara yang benar di atas al-haq tersebut. Maka apabila hal ini terwujud secara menyeluruh, sebab seseorang yang menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya dia telah memisahkan diri dari jamaah, dan dia telah meninggalkan jamaah tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya dalam sebuah hadis, yang hadis ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai bentuk peringatan bagi umat ini, bahwasanya umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi mereka telah berpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat. Dan telah terpecah pula kelompok Nasara, kaum Nasara, menjadi 72 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, seluruhnya di dalam neraka kecuali satu yang selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberitakan bahwa, dan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau sampaikan dalam kondisi umat masih bersatu, mereka belum mengenal adanya perpecahan di zaman mereka. Lalu kemudian terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat ini terpecah belah menjadi sekian banyak golongan, yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi apa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah dikatakan seseorang itu berpecah dari jamaah apabila dia menyelisihi seluruh apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi ketika seseorang menyelisihi asal dari jamaah tersebut, yaitu jamaah yang hak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila kelompok itu menyelisihi satu saja di antara prinsip-prinsip yang berkaitan dengan akidah dan manhaj, di mana kelompok tersebut tidak berjalan di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpegang dengan tali Allah tabaraka wa taala, maka dengan demikian mereka dikatakan bahwa mereka telah memisahkan diri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Apabila mereka menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip jamaah dalam keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka meyakini bahwa para sahabat telah murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir dari mereka, sangat sedikit jumlahnya, yang tidak dianggap murtad seperti halnya keyakinan kaum Rafidah, maka dengan pemahaman ini mereka telah meninggalkan al-jamaah yang hak tersebut. Demikian pula ketika mereka menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip iman, mereka mengatakan tidak ada yang namanya takdir dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu hingga perkara itu terjadi, seperti halnya keyakinan kelompok Al-Qadariyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati mereka sebagai majusinya umat ini. Mereka menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keimanan, yaitu beriman kepada takdir. Yang ini termasuk di antara prinsip-prinsip yang agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menyebutkannya termasuk di antara rukun iman ketika beliau menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Beliau mengatakan an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada rasulnya dan kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Para ulama mengatakan bahwa pengkhususan penyebutan rukun-rukun ini menunjukkan dalil pentingnya perkara-perkara ini, dan bahwasanya umat ini mereka akan diuji dengan prinsip yang agung ini. Falamma qala an-nabiy alaihi salatu wassalam illa wahida, sa'ala as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum man hiya ya rasulullah, قال هي الجماعة, وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي. فعاد الأمر إلى أن المقصود بالجماعة الجماعة الأولى, وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل جماعة حققت اجتماع الصحابة وجماعة الصحابة, وكانوا على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء هم الجماعة, والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلهم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كل من خالف الجماعة والمخالفة كما ذكرت قد تكون في أصل من أصولهم فهو على واحدة من تلك الفرق المفارقة والمخالفة لما أمر الله جل وعلا به. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسى أسس هذه الجماعة عمليا بعد مهجره، كان ثاني عمل من أعماله بعد بناء المسجد هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هو المؤاخاة بين الذين سيعمرون هذا المسجد، والذي قال ربنا جل وعلا في حقهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هؤلاء الرجال لا يلهيهم شيء عن ذكر الله، لا تلهيهم أموالهم ولا تلهيهم دنياهم، لأن المال والدنيا بصفة عامة من الأمور المفرقة بين المسلمين، كما سنذكر من قصة الأنصار في غزوة حنين. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kecuali satu yang selamat, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang selamat itu adalah al-jamaah. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yaitu siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Maka athar ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya yang dimaksud jamaah adalah jamaah yang ada di generasi pertama, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap jamaah yang mewujudkan prinsip mengikuti para sahabat, jamaahnya para sahabat, dan mereka berjalan di atas apa yang dijalani oleh para sahabat, maka mereka itulah yang disebut al-jamaah. Dan mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang keutamaannya. Beliau mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab, bahwa jamaah itu adalah rahmat, sementara perpecahan itu adalah azab. Maka siapa saja yang menyelisihi al-jamaah dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip al-jamaah atau ahlus sunnah wal-jamaah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, maka dia termasuk di antara orang-orang yang telah meninggalkan al-jamaah, dan dia masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyelisihi, yang memecah belah dan menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allahu Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk membangun pondasi jamaah ini, membangun persatuan ini secara amalian, secara amali, secara perbuatan, setelah beliau berhijrah, maka program yang kedua yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membangun masjid di kota Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansar, mereka yang senantiasa memakmurkan masjid tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk diangkatnya dan dimuliakan dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka bertasbih memuji Allah jalla wa ala dan mensucikan Allah di pagi hari dan di petang hari, mereka adalah para lelaki yang tidak melalaikan mereka dengan perdagangan mereka, dengan jual beli yang mereka lakukan itu tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan dari menegakkan salat. Maka mereka ini adalah kaum yang tidaklah mereka itu dilalaikan dengan harta-harta mereka, demikian pula dengan dunia-dunia mereka. Hal ini disebabkan karena dunia dan harta itu termasuk di antara perkara-perkara yang dapat menyebabkan timbulnya perpecahan dengan sifat yang bersifat umum di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana yang akan kita sebutkan tentang kisah yang terjadi dalam peristiwa perang Hunain. Adzan dulu, kita setelah itu melanjutkan sedikit. Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum fi ghazwati Hunain والتي كانت بعد فتح مكة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصره الله جل وعلا في هذه الغزوة وغنم غنائم كثيرة، وكان يعطي من هذه الغنائم لبعض الرجال من القبائل حديث إسلامهم يتألف قلوبهم، يعطيهم العطاء الكثير، حتى أن أحدهم رجع يقول لقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. والأنصار ينظرون ولم يعطي لهم من هذه الغنائم شيئا، لأن حال الأنصار يختلف عن حال هؤلاء. الأنصار تمكن الإسلام من قلوبهم، ومثل هذه الأمور لا تؤثر فيهم، رجال آمنوا وصدق إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحسن الظن بهم وهم أهل لذلك. جاءه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو سيد الأنصار، فقال يا رسول الله إن الأنصار وجدوا في أنفسهم عليك شيئا، كيف تعطي هؤلاء ولا تعطين شيئا؟ كيف تعطي لهؤلاء من العرب ولم تعطي لنا شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وأنت يا سعد، يعني ما قولك؟ قال ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا منهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن يجمع له الأنصار، فجمع له الأنصار فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلام أو وجدة بلغتني عنكم، يعني وجدتم في أنفسكم أني تألفت رجالا من العرب بشيء من هذه الغنائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم قلتم فلصدقتم ولصدقتم، وجدناك مخذولا فنصرناك وآويناك، ولو قلت كذلك وجدتكم ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي، لأنهم كانوا مختلفين فيما بينهم متفرقين بين الأوس والخزرج، فجمعهم الله جل وعلا بهذا الإسلام. ثم قال لهم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشياه والبعير وترجعون أنتم برسول الله جل وعلا في رحالكم؟ فقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. هذه الأمور التي تفرق بين الناس، الدنيا والمال، المال فرق حتى بين الدعاة فيما يظهرون وفيما يزعمون، فرق بينهم هذا المال، كانوا على دعوة واحدة فتفرقوا إلى جماعات. ولكن الإيمان الصادق والاجتماع على الحق هذا يجمع ولا يفرق أبدا. Kaum Ansar dalam peristiwa perang Hunain, yang perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan tersebut dan meraih banyak sekali harta rampasan perang. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang kepada sebagian tokoh-tokoh yang berasal dari beberapa kabilah yang mereka baru saja masuk ke dalam Islam, di mana beliau hendak mendekatkan dan menguatkan hati-hati mereka kepada Islam, sehingga beliau memberikan kepada mereka pemberian yang banyak sekali. Sampai-sampai di antara mereka yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang diberikan dalam pemberian yang begitu banyak. Pada saat dia kembali kepada kaumnya, dia mengatakan kepada kaumnya: wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau memberi sebuah pemberian, maka beliau memberikan sesuatu yang beliau tidak mengkhawatirkan kemiskinan. Kaum Ansar mereka melihat adanya pembagian tersebut, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari harta rampasan perang itu. Karena kondisi mereka berbeda dari kondisi mereka-mereka yang baru masuk Islam ini. Kaum Ansar telah kuat Islam mereka di dalam hati-hati mereka. Mereka adalah kaum yang senantiasa beriman dan membenarkan dan benar keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah alaihi salatu wasallam, berbaik sangka kepada mereka, dan mereka layak untuk mendapatkan itu. Lalu datanglah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an, dan beliau adalah pemimpinnya kaum Ansar. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Ansar merasakan sesuatu pada diri-diri mereka terhadapmu. Bagaimana mungkin engkau memberikan harta ini kepada mereka, lalu kemudian engkau tidak memberikan kepada kaum Ansar sedikit pun? Mengapa engkau memberikan harta kepada mereka, lalu engkau tidak memberikan kepada kaum Ansar sedikit pun? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad, lalu engkau sendiri bagaimana wahai Sa'ad? Maka Sa'ad menjawab, tidaklah aku melainkan aku salah seorang yang berasal dari kaumku. Maksudnya bahwa aku bagian dari mereka yang juga meminta bagian dari harta itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'ad untuk mengumpulkan kaum Ansar. Maka Sa'ad pun mengumpulkan mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara mereka. Lalu beliau pun mengatakan, ada sebuah ucapan yang telah sampai kepadaku bahwa kalian merasa kurang enak terhadap apa yang aku lakukan, disebabkan karena aku ingin mendekatkan dan menguatkan keimanan beberapa orang yang mereka dari kalangan Arab dengan aku memberikan pada mereka harta rampasan perang ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau seandainya kalian mengucapkan sesuatu lalu kalian tidak dibenarkan dan kalian tidak jujur dan kami mendapatimu dalam keadaan tidak diberikan, tidak mendapatkan pertolongan, lalu kemudian kami memberikan pertolongan kepadamu dan kami memberikan perlindungan kepadamu, kalau seandainya aku mengatakan demikian lalu aku mendapati kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian melalui aku, dan aku mendapati kalian berpecah belah, berselisih, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalian dengan perantaraan aku, karena mereka dahulu berpecah belah antara suku Aus dan Khazraj, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian ridha ketika manusia mereka kembali membawa kambing-kambing dan unta-unta, lalu kemudian kalian kembali ke rumah kalian, ke kampung kalian, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka pun mengatakan, kami telah ridha wahai Rasulullah. Maka ini menjelaskan bahwa perkara-perkara yang seperti ini, perkara dunia dan harta, memecah belah di antara manusia disebabkan karena dunia dan harta tersebut, menyebabkan terjadinya perpecahan, hingga perpecahan terjadi di antara para dai itu sendiri ketika mereka berselisih dalam urusan dunia, dan ketika mereka diberikan dari dunia ini yang kemudian mereka berpecah belah, yang sebelumnya mereka bersatu dan mereka berjamaah, maka dengan dunia tersebut menyebabkan mereka bercerai-berai. Namun keimanan yang jujur itulah yang akan menyatukan di atas al-haq, menyatukan dan tidak memecah belah. الشاهد يا إخوان أن تحقيق الاستماع بين المسلمين وبين أصحاب المنهج الواحد خاصة لا يكون إلا بلزوم الحق نجتمع عليه جميعا. مثل هذا كمثل السبحة التي تجمع تلك الحبات، لولا ذاك الخيط الذي يكون في وسطها لا تجتمع تلك الحبات أبدا. فكذلك هذا الخيط الذي هو حبل الله الذي هو الكتاب والسنة على فهم السلف، لزوم غرز العلماء الربانيين، البعد عن الهوى بكل أنواعه، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الذي يحقق لكم هذه الأخوة. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. Yang menjadi inti di sini bahwa mewujudkan persatuan di tengah-tengah kaum muslimin dan di antara orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang satu secara khusus, itu tidaklah bisa terwujud kecuali dengan komitmen terhadap kebenaran yang dengannya kita bersatu di atasnya secara menyeluruh. Contoh tentang hal ini seperti biji-bijian tasbih yang mengumpulkan biji-bijian tersebut dengan adanya untaian tali yang mengikat mereka. Kalau seandainya tali itu tidak ada, niscaya biji-bijian itu tidak akan berkumpul, tidak akan menyatu sama sekali. Demikian pula tali yang itu adalah tali Allah Subhanahu wa taala, berupa kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman as-salaf, maka inilah yang akan menyatukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula komitmen untuk mengikuti jejak para ulama rabbaniyyin, demikian pula menjauhkan diri dari hawa nafsu, demikian pula senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai bentuk perwujudan dan pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang diriwayatkan dari hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: la tabaghadu wa la tadabaru wa la tahasadu. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menjauhi, janganlah kalian saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Inilah yang akan mewujudkan ukhuwah dan persaudaraan tersebut di antara kita. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik kita untuk berjalan di atas al-haq dan menyatukan kalimat kita di atas kebenaran. Dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan keberkahan kepada antum semua. Aku memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk senantiasa meraih ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal saleh. Dan sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pertemuan kita karena setelah salat isya beliau langsung berangkat ke bandara untuk kembali ke negeri beliau di Aljazair, dan pertemuan malam hari ini adalah akhir dari pertemuan ziarah beliau ke negeri kita setelah mendatangi dan menziarahi beberapa daerah. Semoga kedatangan beliau senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua dan keberkahan bagi ad-da'watus salafiyah dan menyatukan kita di atas al-haq. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم جميعا، واسال الله عز وجل ان يجمع قلوبنا وقلوبكم على الحق، وان يوفقنا دائما وابدا لمرضاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.